Kalaulah kain panjang sejengkal, kalaulah kain panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga, jangan lautan hendak diduga. Kalaulah pandai gunakan akal, kalaulah pandai gunakan akal, budi pekerti, budi pekerti, budi pekerti gunakan juga, budi pekerti, budi pekerti, budi pekerti gunakan juga. Sepandai-pandai tupai melompat, sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya jatuh di tanah, ada kalanya jatuh di tanah. Siapa pandai jujur dan cepat, siapa pandai jujur dan cepat, orang pun kasih, orang pun kasih, orang pun kasih walau di mana, orang pun kasih, orang pun kasih, orang pun kasih walau di mana. Kalau tiada ada berada, kalau tiada ada berada, masa tempua bersarang rendah, masa tempua bersarang rendah. Kalau turuti ayah dan bunda, kalau turuti ayah dan bunda, selamat badan, selamat badan, selamat badan hidup di dunia, selamat badan, selamat badan, selamat badan hidup di dunia.